Menulis risalah, menulis surat. Pada pertemuan yang lalu, beliau sudah menyebutkan beberapa adab di dalam menulis risalah, seperti mendahulukan basmalah. Demikian juga setelah basmalah, beliau membawakan bab tentang menulis amma ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala wa 'an Zaid bin Aslam radhiyallahu ta'ala, dari Zaid bin Aslam yang Allah telah meridainya. Qal arsalani abi ila ibn Umar. Bapakku mengutus diriku untuk menemui Umar atau Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Faraaituhu yaktubu bismillahirrahmanirrahim amma ba'd. Maka aku kemudian melihat beliau, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, di dalam menulis surat, beliau menuliskan bismillahirrahmanirrahim di awalnya, setelah itu mencantumkan amma ba'd. Adapun sesudah itu. Ya, demikian juga hadis atau atsar yang berikutnya menisbahkan kepada Rasulullah SAW. An Hisham ibn Urwah radhiyallahu ta'ala, dari Hisham bin Urwah yang semoga Allah meridainya, qala ra'aytu rasailan min rasailin nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat surat-surat dari surat-suratnya Rasulullah alaihi wasallam. Kullama qadat qissatun qala amma ba'd. Setiap kali telah selesai kisah, ya ini di mukaddimahnya, sejumlah kalimat yang membuka surat beliau, Rasulullah SAW mencantumkan amma ba'd. Ya, yang kurang lebih maknanya adalah adapun apa-apa sesudah itu. Ya, dan ini termasuk bagian daripada sunnah. Tatkala berkhutbah atau tatkala menulis surat, ya, setelah menyampaikan mukaddimah, memuji Allah, ya, bersalawat kepada Nabi, dan juga mengucapkan kalimat syahadat untuk memulai topik atau pembahasan yang hendak disampaikan, Maka diawali dengan amma ba'd. Setelah mukaddimah dibuka ya dengan kalimat amma ba'd. Dan ini merupakan bagian dari kebiasaan Rasulullah SAW ketika berkhutbah atau ketika sedang menulis surat. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan bab tentang bab sadri ar-rasail. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tentang pembukaan surat-surat beliau dengan bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah an kubara'i ali Zaid bin Thabit. Dari pembesarnya keluarga Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala. Tayyib. Anna Zaid bin Thabit katab bihadihi risalah. Bahwasannya Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu itu menulis dengan surat seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim li abdillah Mu'aliyah amirul mu'minin min Zaid bin Thabit. Salamun alayka amirul mu'minin wa rahmatullah. فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد. Ini juga sudah dibaca atau dibawakan oleh Imam Bukhari di hadis-hadis sebelum ini terkait risalah sahabat yang mulia Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Baik. Dalam rangka untuk bertabarruk mencari barokah, mengambil barokah dengan lafaz basmalah. Setelah itu beliau menyantumkan di abdillah untuk hamba Allah. Yang dimaksud di sini Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Amirul Mukminin. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Disebutkan di awal ini oleh atau digelari oleh Zaid radhiyallahu ta'ala anhu dengan Abdullah hamba Allah. Ya, diingatkan bahwasannya walaupun anda kedudukannya sebagai orang tertinggi, orang nomor satu, ya di tengah-tengah kaum muslimin, tapi anda itu juga Abdullah hamba Allah. Ya, jadi ini sikap berani dari sahabat yang mulia Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu yang mengingatkan Amirul Mukminin, betapapun tinggi kedudukan anda, tapi anda tetap hamba Allah. Ya, diingatkan demikian. Setelah itu beliau menyampaikan dengan kalimat salam. Salamun alaika Amirul Mukminin wa rahmatullah, semoga keselamatan terlimpah kepada anda wahai Amirul Mukminin dan rahmat Allah. Di sini bolehnya mengucapkan salam, disebut nama orang. Assalamualaikum ya Zaid warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum ya Muhammad warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini sekedar barakallahu fikum disersipi dengan munada, panggilan. Kemudian juga ifata liman azan Allah yakum. Ini juga menunjukkan kepada kita tentang apa? Mukaddimah yang disampaikan oleh beliau dengan menyebutkan kalimatut tauhid setelah pujian dan sanjungan. Fa ini ahmadu ilaika Allah. Sesungguhnya aku memuji Allah ya kepada dirimu. Alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Dia. Jadi di antara bentuk mukaddimah dalam risalah, dalam khutbah adalah pengucapan kalimat tauhid atau kalimat syahadat. Amma ba'd, setelah itu beliau juga menyebutkan dengan amma ba'd. Ya. Baik. Pada asar sesudahnya juga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan asar dari Abu Mas'ud Al-Jurairi rahimahullah. Sa'ala rajulun al-Hasan 'an qira'ati bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu tentang membaca bismillahirrahmanirrahim atau bacaan bismillahirrahmanirrahim. Qul tilkal sudurur rasail. Beliau mengatakan lafaz basmalah bismillahirrahmanirrahim itu adalah pembuka surat. Ya, pembuka risalah surat-surat yang ditulis oleh para salaf termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik ya. Dan insyaallah kalau kita menulis risalah, SMS atau apa ya dengan lafaz basmalah, harapannya tulisan kita itu akan mendapatkan bimbingan taufik dari Allah azza wajalla. Mengawali dengan basmalah. Ya, salam terlebih dahulu. Kemudian dengan kalimat basmalah. Ya, mudah-mudahan ketika kita mengetik ya SMS ini atau mengetik pesan WA ini atau yang sejenisnya, harapannya lisan kita itu dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Agar apa yang kita tulis itu berfaedah, memberikan barokah ya, atau yang semakna dengan itu dari kebaikan. Ya, masyaallah rahiman wa rahmakumullah. Kemudian beliau membawakan bab sesudahnya, bab biman yabda'u fil kitab. Bab ya. Dengan siapa seorang memulai risalah? Yang beliau ingin sebutkan wallahu a'lam bissawab adalah setelah kita menulis muqaddimah, setelah kita menulis lafaz basmalah, maka sesudahnya adalah kepada siapa ya, dengan siapa kita tujukan surat ini, sebut namanya ya. Beliau membawakan di sini dari Nafi' rahimahullah, kanat libni Umar hajatun ila Muawiyah. Dahulu Ibnu Umar radhiyallahu anhu memiliki hajat kepada Muawiyah, Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Fa arada an yaktuba ilaihi. Lalu beliau ingin menulis surat kepada Muawiyah. Ya. Faqalu, maka manusia mengatakan ibda bihi. Ya, mereka mengatakan, ayo sebut namanya Muawiyah. Mulai dulu dengan Muawiyah. Ya, falam yazalu bihi hatta kataba bismillahirrahmanirrahim ila Muawiyah. Ya, mereka terus mengatakan demikian sampai akhirnya ditulis oleh penulisnya. Ditulis dengan dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim ila Muawiyata. Dan ini menjadi syahid ya, untuk mencantumkan siapa yang dituju di dalam surat ini, untuk siapa surat ini ya, untuk siapa surat ini ditujukan, sehingga disebutkan ila Muawiyata radhiyallahu, kepada Muawiyah ya, disebutkan nama orang yang dituju tersebut. Baik. Demikian juga ada asar yang sesudahnya dari Anas bin Sirin rahimahullah, katabtu libni Umar. Aku dulu menulis surat untuk Ibnu Umar. Maksudnya menjadi penulis surat-suratnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya, jadi enggak apa-apa untuk menunjuk sekretaris, tukang tulis di dalam barakallahu fikum surat menyurat. Apalagi di sebuah perkantoran apalagi di sebuah lembaga yang harapannya itu bisa diarsipkan. Ditunjuk petugas khusus untuk menjadi kaki, penulis, sekretaris. Anas bin Sirin rahimahullah pernah menjadi penulisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Uktub bismillahirrahmanirrahim amma ba'du ila fulan. Tulis wahai Anas, bismillahirrahmanirrahim amma ba'd, surat ini untuk fulan. Ya. Baik. Jadi ini yang menjadi syahid, disebut namanya, surat ini untuk fulan. Wa fi riwayatin anhu, dari riwayat yang lainnya, dalam riwayat lainnya dari Anas radhiyallahu anhu juga, Anas bin Sirin, kata baru julun baina yadayni Umar. Ada orang lain yang menulis sebuah surat di hadapan Ibnu Umar. Bismillahirrahmanirrahim li fulan. Ditulis bismillahirrahmanirrahim ini untuk fulan. Fanahahu Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu taala melarang hal itu. Faqala qul bismillahi huwa lah. Ya. Katanya Ibnu Umar radhiyallahu taala ucapkan bismillah. Ya, ini memang untuk dia. Pada penggalan asar yang terakhir ini, Ibnu Umar melarang orang tadi, pencatatnya tadi, untuk menulis bismillahirrahmanirrahim li fulan. Namanya enggak disebut. Untuk siapa begitu? Wallahu a'lam bishawab, di sini menunjukkan sekali waktu enggak apa-apa. Yang penting suratnya betul-betul diantarkan untuk si fulan. Walaupun tidak, atau maka tidak mengapa tidak dicantumkan namanya. Ya, yang penting suratnya ditujukan untuk si fulan, diantarkan untuk fulan, tidak perlu disebutkan nama. Ya, seperti sekarang kita kalau lagi kirim pesan lewat WA dan yang sejenisnya. Ya, nomornya sudah jelas untuk fulan, maka enggak apa-apa kalau tidak dicantumkan untuk fulan bin fulan dan seterusnya. Kenapa? Karena untuk tujuan yang sudah jelas. Ya, tapi kalau suratnya yang masih bentuk umum bisa nyampe ke siapa saja, maka di situ butuh untuk dicantumkan namanya. Ini surat untuk fulan bin fulan. Ya, biar diketahui siapa yang dituju. Ya, adapun kalau sudah jelas yang dituju adalah si fulan, diantarkan kepada si fulan, maka enggak perlu dikasih nama, enggak apa-apa. Baik ya. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita masuk pada bab sesudahnya. Qala al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim rahimahullah, bab kaifa asbahta. Bab menanyakan kaifa asbahta. Bagaimana kabarmu di waktu pagi? Fa'alikidin barakallahu fikum, di antara kesempurnaan adab dan talatuf bersama saudara seiman, para salaf setelah mengucapkan salam atau setelah ya berjumpa mengucapkan salam, mereka kadang bertanya kalimat kaifa hal, kaifa asbah. Bagaimana kabarmu, bagaimana kondisimu? Ya, dalam rangka untuk apa? Untuk berkasih sayang dengan mereka. Menanyakan kabar. Dan ini sudah menjadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah menanyakan kabar, apalagi kalau orangnya enggak ada, enggak hadir. Maka ditanya, "Mana si fulan? Bagaimana kabarnya si fulan? Jangan-jangan sakit. Jangan-jangan dia lagi ada musibah." Sehingga butuh untuk kita bantu, butuh untuk kita jenguk dan seterusnya. Ya, dan ini sudah menjadi kebiasaan Rasulullah SAW, yatafaqqad ashabah. Rasulullah SAW itu senantiasa merasa kehilangan dengan sahabat-sahabatnya. Dan ini sifat para salaf ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Fadli man azina Allah yakub. Rasulullah alaihi salatu wassalam ya pernah di saat beliau hendak memberikan bendera peperangan royah ya, di perang Khaibar. Beliau ternyata di saat itu mencari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Aina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Para sahabat mengatakan huwa yashtaki 'ainayhi. Huwa yashtaki 'ainayhi. Dia sakit kedua matanya. Ya. Kemudian dipanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena sakit. Tadi sakit mata enggak bisa berjalan, dituntun. Ya, setelah itu apa? Faja'alahu fabasaqa fi 'ainayhi wa bari'a ka'allam yakun bihi wajhun. Setelah itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala karena sakitnya dipanggil, terus di doakan, diruqyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu sempat dikasih ludah ya oleh beliau alaihi salatu wasalam, setelah diruqyah, setelah itu sembuh seolah-olah enggak ada sakit, ya enggak pernah ada sakit sebelumnya. Ini jadi syahid barakallahu fikum. Rasulullah alaihi salatu wasalam itu senantiasa mencari orang-orang yang enggak ada, yang biasanya hadir, biasanya duduk bermajelis bersama beliau, loh kok enggak ada, sudah satu hari dua hari, ya dicari, ditanya. Tujuannya apa? Untuk menanyakan kabarnya. Ya. Khawatir dia lagi tertimpa sakit, musibah dan yang lainnya yang butuh untuk dibantu. Dan ini menunjukkan rasa persaudaraan yang begitu erat. Ya, demikian juga kita ya, ikhwah, alhamdulillah. Ikhwana ya, barakallahu fikum. Insyaallah ketika mendengar si fulan sakit, si fulan jarang hadir, kenapa? Karena sakit. Ya. Itu kadang ikhwah masyaallah menjenguknya atau minimalnya mereka dalam keadaan mendoakannya. Ya, dan ini merupakan bagian dari apa? Kebaikan. Ya. Atau sebelum itu barakallahu fikum di sini ditanyakan kabarnya. Kalau ada orangnya ketemu berjumpa, ditanya kabarnya. Kaifa asbahta? Kaifa amsayta? Atau kaifa halu? Ya, bagaimana keadaan antum? Bagaimana kabar antum di waktu pagi? Ya, dan ini sudah menjadi kebiasaan. Ya. Nah, beliau membawakan di sini dari Mahmud bin Labir rahimahullah. Lamma usiba akhul Sa'ad ya. Yaumal Khandaqi, dari Mahmud bin Labir radhiyallahu ta'ala anhu, ketika lengannya Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu tertimpa luka di saat perang Khandaq. Ya. Jadi al-akhul ini ya ikhwah, lengan yang bagian atas terluka di urat-uratnya. Ya, robek, ada berapa robek. Qala fa saqula. Ya, terasa berat lukanya tersebut. Awwaluhu 'inda imra'atin yuqalu laha Faidah. Mereka menggendong atau memindahkan Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu di samping seorang wanita yang bernama Rufaidah radhiyallahu anha. Rufaidah ini adalah salah seorang perawat wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana tudawil jarha. Rufaidah ini dulu biasa mengobati para korban peperangan yang terluka. Ya, barakallahu fikum. Dan di sini boleh seorang wanita itu dalam keadaan merawat ya orang-orang yang terluka dari kalangan laki-laki selama aman dari fitnah. Ya, bahkan dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW menempatkan siapa? Sa'ad bin Mu'ad di masjid, dibikinkan tenda khusus. Ya. Kenapa? Karena Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang bangsawan dari suku Aus. Bangsawan yang terpandang ya dari kaum Ansar. Ketika Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu dalam keadaan terluka, Para sahabat saya mengatakan, kumu ila sayyidikum hadza, bangkit kalian, sambut ini tuannya kalian ini. Ya, sampai terluka berat, ya. Dan kalau seandainya beliau dirawat di rumah, khawatir terjadi bagaimana-bagaimana, maka Rasulullah SAW meminta untuk dipindahkan di masjid agar senantiasa dikontrol kesehatannya. Kenapa? Karena ini pemimpin, orang penting, ya, orang yang berpengaruh di suku Ansar atau kaum Ansar. Ya, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, sampai dirawat oleh seorang wanita yang ahli untuk merawat luka-luka tersebut. Qala fa kana an-nabiyyu alaihi salatu wasalam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza marra bihi, apabila beliau melintas, kan setiap hari di tengok oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Yaqulu, Rasulullah SAW bertanya, kaifa amsayta, bagaimana kabarmu di waktu sore ini? Wa idza asbaha, kaifa asbahta, ketika di waktu pagi, Rasulullah SAW bertanya, kaifa asbahta, bagaimana kabarmu di waktu pagi? Ya, fayukhbirahu, kemudian Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu mengkabarkan hal ini kepada Rasulullah SAW. Fanifidina azinallah yakum, ini yang menjadi syahid. Rasulullah SAW bertanya kabarnya, ya, dan ini merupakan bahagian daripada adab, ya, dan kebiasaan yang hendaknya dilazimkan oleh, ya, kaum muslimin, tanya kabar, ya, tapi bukan basa-basi. Sebagian saudara-saudara kita kalau tanya kabar ini cuma di bibir saja, ya, ditanya apa kabar? Bagaimana kabarnya antum? Ya, subhanallah. Padahal yang diinginkan dalam syariat tanya kabar, tapi juga ada, masya Allah, ya, tindak lanjut sesudahnya. Kalau ternyata sakit, masya Allah, ditindak lanjut. Minimal didoakan terlebih dahulu. Syafakallah, Allahu yashfika, semoga Allah menyembuhkan antum. Tahurun insya Allah, semoga Allah menghapuskan dosa-dosanya antum dengan sakit ini. Setelah itu ada tindak lanjut, sakitnya bagaimana, ditanya, ya, ada tindak lanjutnya. Kalau seandainya sakitnya itu bisa untuk diobati dengan obat-obat yang dia miliki dan dia bisa membantunya, carikan obat-obatnya, ya, carikan herbalnya atau carikan, ya, ramuannya, ya, atau yang lainnya. Sakitnya apa? Sakitnya masya Allah terkadang terganggu, ya, diruqyah, ya, atau yang lainnya dari berbagai macam pengobatan yang disunnahkan atau dibolehkan, ya. Jadi ini yang diinginkan ketika tanya kabar, ternyata saudaranya dalam keadaan ada keluhan ini keluhan itu, ya, ditindaklanjuti, ya, bukan gimana kabarnya, oh ya, saya kemarin ada kena musibah begini begini, oh ya, cuma begitu saja, nggak ada tindak lanjut, ya, bukan demikian yang dimaksud. Tapi yang dimaksud adalah untuk betul-betul menunjukkan sikap kasih sayang. Ya, karena kenapa? Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti satu tubuh. Ya, matalul mukmin fi tawadihim, matalul mukminina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim. Kama talil jasad idza ishtaka bihi udwun tad'a sa'irul jasad bis sahar wa sumar. Permisalan mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti satu tubuh. Kalau salah satu anggotanya itu mengalami sakit, maka anggota badan yang lainnya itu ikut merasakan sakit, tidak bisa tidur dan mengalami demam. Ya, ini kondisi mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya. Ya, salah satu bentuknya adalah dengan nanya kabar terus ditindak lanjut. Ya, demikian juga sebelum itu juga, ya, ikhwah, ketika kita mengucapkan salam, assalamualaikum. Itu kadang sebagian kita kurang menghadirkan apa sih esensi makna salam di dalam kita mengucapkan salam tersebut. Kadang kita mengucapkan salam itu cuma di lisan tok. Assalamualaikum. Ya, padahal yang kita inginkan atau yang dimaksudkan dalam syariat adalah doa. Assalamualaikum, semoga keselamatan terlimpah kepada antum. dalam hati itu mendoakan betul-betul. Lisannya mengucapkan assalamualaikum, hatinya betul-betul, ya Allah berikan saudaraku ini keselamatan. Ya Allah berikan saudaraku ini ya keselamatan dari berbagai macam kejelekan. Ya, jadi bukan cuma sekedar di lisan. Hadirin yang dirahmati Allah azza wa jalla, dan ini penting untuk senantiasa kita latih jiwa kita. Ya, mengucapkan salam, mengucapkan kalimat salam itu hendaknya betul-betul ya di doakan secara batin kepada Allah. Ya, mendoakan kepada Allah, ya Allah berikan saudaraku ini keselamatan. Ya, keselamatan dari berbagai macam kejelekan. Ya, keselamatan yang lebih penting daripada itu, keselamatan akidahnya, keselamatan agamanya, keselamatan imannya. Ya. Keselamatan baru fisiknya dari berbagai macam kejelekan dan keburukan. Bisa jadi setelah diucapkan salam dengan tulus, saudara kita ini ternyata alhamdulillah yang tadinya mau menyimpang enggak jadi menyimpang. Yang tadinya mau tersesat, enggak jadi tersesat. Kenapa? Karena didoakan dengan keselamatan. Yang tadinya hampir terjerumus ke dalam api neraka, enggak jadi. Kenapa? Karena didoakan dengan keselamatan. Ya, jadi penting untuk saling mendoakan, minimalnya dengan salam. Ya, terus, barakallahu fikum, hadirkan makna daripada salam, doa keselamatan di dalam ucapan salam kita, sehingga akan lebih bermakna. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Wah, meskipun insya Allah, dan juga di majelis akan datang Allahu subhanahu wa ta'ala.